Lem dan rai mancing lampam, kalau boleh ikan pada untuk lauk makan. Ngedok cacing untuk umpan pancing, suare mana umpet denting, tek ketok suwe kone. Ay lapang, tek ketok arte karun, emas canting, lalami tek kubur. Kayak buka-buka, diam-diam baik. Ragap hatiku rasanya senang niat, ngarap itu tadi emas bungkahan. Lembut lututku pas ku cuil ngataran pancing, retinya yang ku ketok tadi tai kering. Aku nyangke itu tuh harte karun, emas bungkahan tekupur ratusan tahun. Juga hati ngayal jadi wang peruntung, hayalanku tak jadi nak mancing laju urung. Lanjut. Ragap hatiku rasanya senang nian, ngarap itu tadi emas bungkahan. Lembut lututku pas ku cuil ngataran pancing, retinya yang ku ketok tadi tai kering. Aku nyangke itu tuh harte karun, emas bungkahan tekubur ratusan tahun. Juga hati ngayal jadi wang beruntung, hayalanku tak jadi nak mancing laju urung.